Diam tak selalu emas, coba angkat bicara. Ku ingin dengar suaramu, jangan hanya terdiam. Masih diam-diam aja, kurang bergerak, mungkin berpikir. Tunjukkan kebebasan saat inginkan jalan keluar dari kebiasaan. Jiwa bebas merdeka, dunia ini lebih indah dalam warna.